Sofia, gaya Travolta, kaum remaja seperti Vinci Rinci yang ceruci, mabok disco yang merajalela di ibu kota. Lagi-lagi gengsi yang mereka tonjolkan. Andre dan si pengsenang tak mau ketinggalan. Di jalanan pun dia rata, pinggulnya bergoyang. Sebuah bemo datang dari belakang. Menubru pada-pada, keringat memucu, mika terlumpur, si Dante kecebur lumpur. Mabuk disco yang merajalela di ibu kota. Lagi-lagi gengsi yang mereka panjolkan. Tante-tante dan si pengsenang tak mau ketinggalan. Di jalanan pun dia hantar, pinggulnya bergoyang. Sebuah bemo datang dari belakang. Menubruk pantai-tante, keringat mengucur, mika terlumpur, si Dante sebelum kuliah.